manusia kita ini makhluk hidup-hidup. Maka hidupnya kita itu harus mengkonsumsi yang hidup-hidup juga. Yang hidup itu dari mana ini? Wortel gini kan. Ini hidup gak? Hidup dia. Ya. Kapan waktu makan wortel yang paling baik? Atau makanan kayak gini yang paling baik? Saat baru dipetik. Petik, makan. Petik, makan. Jadi makanan yang dipanaskan berulang-ulang, cuman udah gak sehat. Sehat ya. Kepala. Kelapa aja. Gak malam. Ini kan berharga banget. Itu kadang-kadang saya mentadaburi ini. Saya bilang, Masya Allah, Allah tuh maha baik. Gitu ya. Ini kan kelapa ini kan steril loh. Air dengan tingkat tonisitas yang sama kayak cairan kita. Kayak Anda minum cairan isotonik gitu. Ini kelapa nih. Allah melindungi dia. Kenapa? Dia asam. Asam itu dia gak boleh kena udara. Maka Allah lindungi dengan pembungkus yang sangat kuat. Maksud Allah, jadi kita melihat ini aja udah, ya Allah maha baik engkau gitu kepada kami. Takkan kelapa. Dan kau bilang antara kelapa sama ini kan gak ada pembungkusnya. Mana lebih banyak mana? Banyak mereka ini. Jadi setiap sesuatu yang mau ciptakan lebih banyak, makanlah itu. Antara sayuran, buah-buahan sama daging. Banyakkan mana? Banyakkan sayur dan buah-buahan dengan daging. Maka memang sejatinya kalau mau sehat kembali ke mereka-mereka ini. Ini kita sebut dengan living food. Makanan hidup. Ada fitu nutriennya, ada enzimnya, ada seratnya. Masya Allah, lengkap semua di sini. Ya. Pagi-pagi misalkan ada, pagi-pagi itu bisa diubah teman-teman sarapannya ya. Dengan cara mengkonsumsi living food. Contoh nih ada misalkan ada apel. Gampang sekali sebenarnya. Anda ambil apel kayak begini. Biasanya sih ada yang bantuin. Enggak kedengeran ya. Biasanya, kajian saya tuh ada yang bantuin. Biasanya. Biasanya begitu. Contoh ini ya. Anggaplah mana tadi? Mangkoknya dari mana? Oh belum dihabisin. Ini contoh aja ya. Misalkan saya ambil ini ada apel ya. Kemudian ada timun. Ya. Kemudian tambah lagi ada apa ya? Nih ada bengkoang. Dokter kok kayak tukang rujak gitu kan? Saya dari mahasiswa dulu emang suka masak. Karena memang menantu yang baik itu yang pintar masak katanya. Masak itu pakai hati, bukan pakai takaran. Tanya ibu, mau bikin sup ditimbang jahenya sekian, cengkehnya sekian. Tapi kalau lagi bete dia, gak bakal terasa tuh sup. Rasanya hampa. Tanya ibu, betul nggak bu? Gak ada nyaut, jarang masak. Nah modal begini aja ya, bu sekalian, termasuk ini. Jadi kalau kita mau lihat seorang itu biasa masak atau tidak, dari potongan jeruknya. Caranya gimana? Jadi kalau dia gak biasa masak, saya mau perlu jeruk nipis buat diperes, dia akan potong kayak begini. Ini butuh tenaga ekstra pak. Tapi kalau dia biasa masak, dia akan potong kayak begini. Jeruknya ambil ini. Nah, motongnya kayak begini. Kayak abang soto itu loh. Lalu ini kayak begini kan, simpel kayak begini, kasih. Terus kasih apa? Kasih madu. Ini kalau mau dimakan silakan loh. Kasih aja, gak dimakan juga. Saya disuguhin itu, suruh makan setampaknya, mana bisa saya makan. Nih, Anda makan bini usaha, Masya Allah ya, kalau mungkin boleh saya katakan, perut kita kalau bisa kirim WhatsApp, dia akan berterima terima kasih banget. Kenapa? Living food. Ya, living foodnya ada asam amino, ada enzim, ada vitamin. Apalagi tambah dengan ada garam kayak begini. Garam, ini garam Himalaya. Tapi bukan dari Himalaya sana sih. Dari Pakistan katanya. Tapi Indonesia juga punya garam yang namanya garam gunung organik. Ini jauh lebih sehat kalau boleh saya katakan daripada gorengan yang kita makan. Masya Allah kan? Simple sebenarnya. Murah? Murah, tapi makanan kayak begini Anda rutinkan tiap hari tambah dengan sayuran tadi, Allahu Akbar, generasi kita ke depan insya Allah akan sehat. Dan kita harus mulai dari sekarang. Saya agak khawatir lihat negeri kita ini. Dulu waktu saya masih main Twitter, saya pernah bilang, waktu itu saya ngelihat, karena fenomenanya sudah saya temukan. Saya ngelihat gitu kan, kayaknya negeri kita ini akan booming atau panen autoimun. Itu 10 tahun yang lalu saya tulis sudah. waktu zaman di Twitternya. Ternyata subhanallah sekarang iya. Anak-anak kemarin saya lihat umur 7 tahun apa 9 tahun kena psoriasis coba. Psoriasis itu imun loh. Perempuan sekarang berlimpah PCO. PCO itu polikistik ovari sindrom. Ya. Sel telurnya gak matang. Kenapa sel telur perempuan gak matang? Karena stres. Apa obat buat perempuan yang kena PCO? Jawabannya apa? Pergi ke kajian, hadiri majelis taklim, baca Quran, zikir. Nanti sel telurnya akan benar. Makan kayak beginian, ya lo sembuh. Yang ngomongin bukan saya sebenarnya, saya dapat diskusi ini waktu cerita sama seorang dokter kandungan juga, seorang guru saya, Masya Allah, cerita begitu. Ya, tapi PCO itu obatnya datang ke majelis taklim. Hamil, katakanlah sudah mau menikah, terus sekarang apa yang terjadi? Jaga perkawinannya, berbuat baik. Jangan baru nikah sudah mikir, kita punya anak berapa, mikir banyak luar biasa. Mertua ditinggalin, mertua tinggal orang tua semua. Jadi ibarat kata itu peluang kebaikannya lewat gitu. Sayang kan? Ya. Maka mari kita niatkan untuk sekalian, Indonesia ini sudah sangat, kalau boleh saya katakan, menanggung banyak beban. Terlalu banyak penyakit yang kita bisa cegah dengan cara apa? Ayo kembali ke apa-apa yang Allah ciptakan untuk negeri kita ini. Gitu loh. Dan ingat, ketika Anda makan, pikirkan baik-baik. Kira-kira yang dimakan itu bikin penyakit atau bikin sehat? Pilihannya dua itu aja. Kalau jelas-jelas bikin sakit, jangan dimakan. Dan kita udah tahu sebenarnya kan, kita udah tahu yang mana sehat, mana gak sehat, udah tahu. Kalau udah ngerti gak sehat, jangan di. Nah, sekarang saya mau tanya, kita deklarasi dulu. Bapak Ibu siap hidup sehat? Untuk apa? Untuk Allah. Untuk lebih taat kan gitu kan, agar tahajudnya lebih berkualitas. Agar sholat hariannya lebih berkualitas, agar ngajinya lebih berkualitas, agar semua ibadah itu. Dan ketika Anda niatkan karena Allah, maka ketika Anda minum serai, minum jahe, minum kunyit, niatnya karena Allah, maka dapat pahala. Hidup sehatnya kita bukan untuk gaya-gayaan, tidak. Hidup sehat kita untuk bersyukur dan bagian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini jangan pernah Anda tinggalkan. Yang pertama apa? Rempah. Rempah. Ya. Rempah sama rimpang itu aja sebenarnya. Modal kayak begini ya, Masya Allah nih, saya pernah nyobain, nanti Bapak Ibu bisa cobain. Ini minuman sederhana tapi efeknya luar biasa. Nanti Anda ambil jahe, nih, ibu-ibu juga nih. Jahe, kemudian kunyit. Jahe, kunyit, kemudian lengkuas, kemudian serai. Ini jahenya paling banyak, nomor 2-nya kunyit, yang nomor 3-nya lengkuas, nomor 4-nya serai. Ya, 4 itu tadi. Kemudian ada kasih air panas, air dispenser aja cukup lah. Kemudian setelah agak dingin, teman-teman kasih jeruk nipis. Gitu kan? Sedikit aja. Setelah itu disaring. Setelah itu disaring, saring, ambil sarinya dan habis itu Anda blender dia sama kurma. Ya. Kebayang kurma dibuang bijinya nanti blender sama itu, minum. Saya nyebutnya ultimate rimpang. Jadi 4 yang terbaik itu ada kunyitnya, ada jahenya, ada lengkuas, serai, ini kan bukan rimpang. Ya, serempah lah. Itu terbaik. Apa efeknya? Antioksidan ada, buat pencernaan ada, buat otak ada, buat jantung ada. Kapan minumnya? Saat tubuhnya istirahat. Malam. Mau tidur, minum itu. Karena malam adalah waktu terbaik untuk tidak banyak makan. Di malam-malam kayak begini sudah pada makan belum? Jangan makan. Bagus bisa makan. Karena kan malam adalah waktu tidur. Waja'alna laila libasa. Dan kami jadikan malam sebagai waktu istirahat. Kecuali memang gak makan dari tadi pagi ya. Silakan makan. Tapi kalau sudah makan, gak usah makan lagi malamnya. Apa yang harus Anda kerjakan? Restorannya sudah tutup. Bahasa saya itu restoran kita udah tutup nih. Kerjaannya staff di restoran sekarang bersih-bersih restoran. Oke? Bersih-bersih restoran. Kalau mau bersih-bersih, bekali petugas restoran yang bersih-bersih tadi dengan alat pembersihnya. Alat pembersihnya mereka apa? Ini salah satunya tadi. Rempah tadi. Jadi sebelum tidur minum itu dulu, Masya Allah. Efeknya nanti apa? Tidurnya akan pulas dan jangan lupa zikir sebelum tidur. Selanjutnya apa lagi? Ya, bangun malam. Jangan lupa bangun malam. Paksain Pak Bu, paksain serius. Bangun malam tuh ya, kalau boleh saya katakan, kalau kita setelah ceritanya hidup saya kayak begini, mau terbebas, mau jauh dari kanker, mau jauh dari penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif seperti contohnya apa? Stroke, darah tinggi, kencing manis, seperti itu ya. Bangunlah malam. Itu waktu terbaik tubuh kita untuk meregenerasi sel malam itu. Ya, simple sebenarnya. Ya, ada rempah, ada rimpang. Satu lagi ini, ya mungkin terakhir sebelum tanya ini nih. Tempe. Ya. Jangan lupakan mereka ini. Tempe merupakan salah satu makanan paling sehat untuk pencernaan kita. Ya. Pagi-pagi boleh makan tempe? Boleh. Caranya gimana? Tong aja tempe, celupin madu. Baru juga dibahas. Ini gak mentah. Kan kedelainya udah direbus. Gak tahu. Saya gak tahu. Ya tanya sama abang-abang yang jual tempe itu. Kedelainya udah direbus. Jadi kalau makan tempe begini, Masya Allah kan kayak roti. Masya Allah. Begitu. Caranya gimana makannya? Buka mulut. Makan. Emang enak? Emang muka saya sedih? Ini Pak, makan Pak. Nyantung cobain. Dahsyatnya tempe. Langsung dimakan. Enak? Enak. Serius? Gak bersalah gitu kan? Madu Sumbawa. Bukan madu Yaman. Yaman? Gak tau? Pokoknya madu lah. Madu yang baik apa? Madu yang baik itu madu yang sanatnya jelas, rolinya jelas, matannya jelas. Gitu ya? Ada probiotik, ada rempah, ada rimpang, ada fitonutrien, sehat, insya Allah, tenang aja. Jadi kalau kita bilang, mungkin sekarang kalau kita udah mulai, oh ternyata masalah di badan saya selama ini apa? Rempahnya gak ada, rimpangnya gak ada, probiotik gak ada, prebiotik gak ada, sayur jarang, air jarang. Sekarang kenapa perempuan-perempuan sekarang banyak masalah di pencernaan atau reproduksinya? Gimana gak masalah? Ya. Wanita-wanita tuh sekarang, kalau saya katakan, kenapa menstruasi mereka? Jadi, ibu-ibu dengar baik-baik kata, menstruasi pada perempuan gak boleh sakit normalnya. Kalau sakit sedikit aja. Gak boleh terlalu lama. Ya. Terus gak boleh berlebihan jumlah maaf darahnya. Gak boleh. Kalau mens-mens aja. Ya insya Allah seperti itu. Caranya gimana? Terutama makanan-makanan yang berbasiskan tepung dikurangi deh perempuan. Salah satu biang utamanya lah. Ya. Kalau Anda tanya sama ibu-ibu itu apakah mereka makan tiap hari, belum tentu makan. Makan bahasanya kita ya, ada nasi, ada apa, tapi baksonya, mie ayamnya. Kan tepung semua kan? Kan begitu. Akhirnya apa? Bermasalah. Caranya gimana? Tadi salah satu resepnya. Makanya kalau teman-teman baca, saya kemarin agak surprise, agak kaget juga Masya Allah. Waktu saya survei di Instagram itu. Berapa orang yang berhasil hamil dulu. Itu kan komennya ada 5.600 komen loh itu. Dan itu ilmu semua. Ada yang 10 tahun gak bisa hamil. Macam-macam loh. Waktu saya baca, oh wah, wah, ternyata semudah itu ya. Semudah tuh ada yang gara. Yang saya suka tuh apa? Yang saya suka. Dok, kata dia begini. Saya kemarin ketemu di Surabaya. Di Surabaya, di Bandung maaf. Ada bapak-bapak dari Lombok. Dia nyapa saya. Ustaz, ya, assalamualaikum. Terus saya bilang, saya lagi program hamil nih. Alhamdulillah, saya bilang, warakallah, saya bilang, semoga berkah lancar, Allah mudahkan semua. Dan sekarang saya sudah mulai rutin berpuasa. Itu yang saya kejar. Paham ya? Jadi sebenarnya yang kita butuhkan sekarang, ya, bukan mereka-mereka ini gitu loh. Sering saya bilang, orang-orang yang ikut program bayi tabung, boleh, gak ada. Saya gak, bukan kebuka. Apa bukan dilarang, saya juga gak melegisam larang juga. Tapi pernahkah kita berpikir gitu kan, untuk apa, bayi tabung katakanlah sekian puluh juta, 100 juta misalkan. Cobalah dana itu juga disedekahkan kepada orang-orang miskin. Pondok pesantren, minta sama mereka didoakan. Nah sekarang kita tuh butuh kayak begitu sebenarnya. Yang kita butuhkan apa, bagaimana kalbu kita itu terikat sama Allah. Apa susahnya bagi Allah memberikan anugerah kehamilan sebenarnya. Masalahnya apa? Masalahnya udah sakit, udah belum dikasih keturunan, tahajud males, ya, duha males, baca Quran males, sama Allah enggak beradab atau kurang beradab gitu loh. Gimana Allah mau kasih? Gitu loh. Sama badannya pun kurang beradab. Kurang beradab itu maksudnya apa? Lebih banyak menzolimi badan gitu loh. Sampai kapan mau kayak begitu? Sayang Pak Bu, ya. Benar, dengan atau tanpa hidup sehat kita akan mati. Benar. Tapi bagi saya pribadi, saya mau cari peluang-peluang pahala. Ya, dengan kita sudah tahu ilmunya sedikit, caranya gimana? Ya, jaga badannya. Sehingga nanti ketika makan-makan beginian, minum beginian diniatkan karena Allah, dapat pahala kan? Dapat pahala lagi. Apakah dengan itu kita tidak mati? Tetap akan mati, tenang aja. Ya, pasti mati. Gak usah berlebihan juga. Nanti pada akhirnya yang kita butuhkan nanti bagaimana makanan-makanan sehat ini kita makan secukupnya, sisanya kita kasih orang, itu nanti yang kita lebih butuhkan. Anda makan semangka satu potong, gak bisa juga makan satu kan? Makan satu potong, dua potong, sisanya kasih ke orang. Dan itu nutrisi yang terbaik untuk kita. Kita aja makan. Gitu loh teman-teman sekalian. Dan itu memang butuh dibiasakan. Ya, termasuk sedekah ya. Sedekah itu kan suatu makanan hati yang paling baik. Makanan, tanda kutip ya, nutrisi kolbu yang paling baik memang sedekah salah satunya. Di luar Quran. Quran itu memang luar biasa ya. Jadi semua syariat yang Allah perintahkan dalam Al-Quran atau mungkin dicontohkan Nabi SAW, semuanya menyehatkan. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena ketaatan dan kewajiban. Itu aja. Ya. Sholat aja kalau dikerjakan dengan baik itu alhamdulillah, masya Allah, efeknya luar biasa ke badan. Ya, seperti itu. Baik, saya kira...